Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan lanjutan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, buku jilid kedua, mulai dari halaman 129 pada kitab Adab Tilawah Al-Quran. Adapun apa Allah Ta'ala, maka seperti disebutkannya kejadian langitnya, kejadian langit, bumi, dan lainnya, maka hendaklah dipahami oleh pembaca dari af'alnya itu dengan akan sifat-sifat Allah Ta'ala dan keagungannya. Karena af'al atau perbuatan itu menunjukkan kepada pembuat fa'il, maka ditunjukkan oleh keagungan perbuatan kepada keagungan pembuatnya. Maka sewajarnalah dipersaksikan pada perbuatan akan pembuat, tidak pembuatan. Maka barang siapa mengenal kebenaran, niscaya melihat yang demikian pada tiap-tiap sesuatu. Karena tiap-tiap sesuatu itu adalah daripadanya, kepadanya, dengan dia, dan untuk dia. Maka dialah semua menurut yang sebenarnya. Dan barang siapa tidak melihat yang demikian, maka tiap-tiap sesuatu yang dilihatnya, maka seolah-olah ia tiada mengenalnya. Dan barang siapa mengenalnya, niscaya mengenal bahwa tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batil. Dan tiap-tiap sesuatu itu binasa, selain wajahnya. Bukan suatu itu akan batil dalam keadaan yang kedua nanti, hari kiamat. Tetapi sekarang juga batil, kalau dipandang pada dirinya dari segi diri itu sendiri. Kecuali dipandang adanya wujudnya sesuatu itu, dari segi adanya dengan sebab Allah Azza wa Jalla dan dengan kodrahnya. Maka adanya itu dengan jalan ikutan atau tabiyah, dan adalah batil semata-mata bila dengan jalan berdiri sendiri, istiqlal. Ini adalah langkah pertama dari langkah-langkah pokok-pokok ilmu kasyafah. Karena itu seyogialah apabila pembaca itu membaca firman Allah Ta'ala. Afara'aitum ma tahrusun. Yang artinya, adakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Surat Al-Waqiah ayat 63. Dan afara'aitum ma tumnun, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan air mani yang kamu tumpahkan? Surat Al-Waqiah ayat 58. Atau afara'aitumul ma alladzi tasrubun, artinya, adakah kamu perhatikan air yang kamu minum? Surat Al-Waqiah ayat 68. Juga, afara'aitumun nar allazi turun, artinya, adakah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Surat Al-Waqiah ayat 7. Lalu tidak memendekkan pandangannya kepada air, api, tanaman, dan mani saja, tetapi memperhatikan tentang mani itu, yaitu setitik air hanyir yang serupa dengan sebagai yang serupa segala bagiannya. Kemudian ia melihat tentang bagaimana terbaginya kepada daging, tulang, urat, dan saraf, dan bagaimana pembentukan anggota-anggotanya dengan bermacam-macam bentuk. Dari kepala, tangan, kaki, paru, jantung, dan lain-lain. Kemudian kepada apa yang dihasilkan padanya dari cepat-cepat keadaan mulia, dari pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan lain-lain. Kemudian kepada apa yang zahir padanya dari cepat-cepat tercela, dari kemarahan, hawa nafsu, takabur, kebodohan, berdusta, dan pertengkaran seperti firman Allah Ta'ala. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Artinya, Apakah manusia itu tidak melihat bahwa kami menjadikannya dari air mani? Tetapi lihatlah, dia telah menjadi musuh terang-terangan. Surah Yasin ayat 77. Maka diperhatikan segala keajaiban ini supaya dapat mendaki pada yang ajaibul ajaib, yaitu sifat yang terlebih daripadanya segala keajaiban ini. Maka senantiasalah ia memandang pada ciptaan, lalu ia melihat akan pencipta. Adapun hal ikhfa Nabi Nabi alaihi salam, maka apabila mendengar hal ikhfa Nabi Nabi bahwa bagaimana mereka itu didustakan, dipukul dan dibunuh sebagian mereka, lalu hendaklah dipahami daripadanya akan sifat-sifat tidak memerlukan sifat istighna bagi Allah Azza wa Jalla kepada rasul-rasul atau utusan-utusan dan umat yang diutuskan rasul-rasul itu kepadanya. Dan kalau binasalah mereka itu semuanya, niscaya tidaklah membekaskan sesuatu dalam kerajaannya. Dan apabila mendengar bahwa rasul-rasul alaihissalam itu memperoleh pertolongan pada akhir pekerjaannya, maka hendaklah dipahami akan kudrah Allah Azza wa Jalla dan iradahnya untuk menolong kebenaran. Adapun hal ihwal orang-orang yang mendustakan, seperti Ad, Samud, dan yang berlaku atas mereka, maka hendaklah dipahami daripadanya akan perasaan takut dari kekuasaan dan pembalasannya. Hendaklah keuntungannya dari yang demikian itu mengambil ibarat pada dirinya sendiri. Dan kalau lengah, bertindak di luar kesempatan dan tertipu dengan ketangguhannya pembalasan, dan tertipu dengan tertangguhnya pembalasan, maka kadang-kadang pembalasan itu akan diperoleh dan terdapat dengan segera. Begitu bila apabila mendengar keadaan surga, neraka, dan yang lain-lain yang tersebut dalam Al-Quran, maka tidaklah mungkin mendalami apa yang dipahamkan daripadanya. Karena yang demikian itu tak ada kesudahan baginya. Hanya bagi masing-masing hamba memperoleh sekadar bagian daripadanya. Maka tidak adalah yang basah dan yang kering, melainkan semuanya itu ada di dalam kitab yang menjelaskan. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 109 yang artinya, katakan, kalau kiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan perkataan Tuhanku, niscaya lautan itu menjadi kering sebelum habis perkataan Tuhanku dituliskan. Biarpun kami datangkan sebanyak itu pula tambahannya. Karena itulah Ali radhiyallahu anhu, jikalau aku mau, niscaya dapatlah aku isikan pikulan 70 ekor unta dari penafsiran surat Al-Fatihah saja. Maka maksud daripada apa yang kami sebutkan itu ialah memberitahukan jalan pemahaman supaya terbukalah pintunya. Adapun secara mendalam, maka tak usahlah diharapkan. Orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman apa yang di dalam Al-Quran, walaupun dalam tingkatan yang paling rendah, maka termasuklah ia dalam firman Allah Ta'ala. Dan di antara mereka itu ada yang mendengarkan perkataan bacaan engkau. Tetapi akhirnya ketika mereka telah keluar dari tempat engkau, mereka berkata kepada orang-orang yang berpengetahuan, apakah yang dikatakan sebentar itu? Itulah orang-orang yang dicap atau tertutup hati mereka oleh Allah. Surat Muhammad ayat 16. Dan dicap itu ialah pencegah-pencegah yang akan kami sebutkan pada pencegah-pencegah pemahaman. Sesungguhnya ada yang mengatakan, tidaklah murid yang berkehendak itu seorang murid sebelum ia memperoleh di dalam Al-Quran apa yang dikehendakinya. Mengenal daripadanya akan kekurangan daripada tambahan dan merasa cukup dengan penghulu daripada budak. Keenam, penyingkiran dari segala pencegah paham. Sesungguhnya banyak manusia tertegah daripada memahami pengertian Al-Quran karena beberapa sebab dan hijab yang dikembangkan oleh setan pada hati mereka. Lalu menjadi butalah mereka tentang segala keajaiban dan rahasia Al-Quran. Bersabda Nabi SAW, saya mereka melihat kepada alam malakut. Dan segala pengertian Al-Quran adalah sebagian dari jumlah alam malakut. Dan tiap-tiap yang jauh dari panca indera dan tidak diketahui, selain dengan nur mata hati atau nur al-basyirah, maka adalah sebagian dari alam malakut. Yang menghijabkan pemahaman adalah empat. Pertama adalah perhatiannya tertuju pada penyebutan huruf. Dengan mengucapkannya menurut pengucapannya atau makhrajnya. Penjagaannya ini dipengaruhi oleh setan yang ditugaskan pada para pembaca Al-Quran atau Qurra supaya mengelakkan mereka daripada memahami pengertian-pengertian kalam ajala-jala. Maka senantiasa salah dibawanya para pembaca itu pada mengulang-ulangi huruf yang tertulis dalam hati mereka bahwa belum mengucapkannya dari makhrajnya. Orang tadi adalah perhatiannya tertuju pada makhraj-makhraj huruf. Maka bilakah terbuka hatinya? Maka bilakah terbuka baginya pengertian? Dan yang amat mentertawakan setan, ialah orang yang mentaati kepada seumpama pengacauan ini. Kedua, adalah dia seorang mukallib yang bertaklid kepada suatu mazhab yang didengarnya dengan taklid dan ia membeku padanya. Dan tetaplah pada jiwanya kefanatikan ta'asyur dengan semata-mata mengikuti yang didengar tanpa sampai kepadanya tentang dengan mata hati dan persaksian batin. Maka ini adalah orang yang dikungkung oleh akidahnya daripada melampauinya. Maka tidaklah mungkin bahwa tertulis di hatinya selain daripada akidahnya. Lalu jadilah perhatiannya terhenti pada yang didengarinya. Kalau berkilatlah suatu kilat dari jauh dan teranglah padanya salah satu dari pengertian-pengertian yang bertentangan dengan yang didengarnya, niscaya dipikulkan ke atas pundaknya oleh setan-setan taklid selaya setan itu berkata, bagaimana maka tertulis itu di hatimu? Padahal itu bersalahan dengan akidah bapak-bapakmu. Maka ia melihat bahwa itu adalah tipuan setan. Lalu ia menjauhkan diri daripadanya dan menjaga daripada yang menyerupainya. Dan bagi yang seperti ini telah berkata ulama-ulama sufi bahwa ilmu itu suatu hijab. Dimaksudkan mereka dengan ilmu tadi ialah segala akidah atau kepercayaan yang dipegang terus-menerus oleh sebagian besar manusia dengan taklid semata-mata atau dengan kata-kata perdebatan semata-mata yang diuraikan oleh orang-orang yang fanatik kepada mazhab-mazhab yang diajarkannya pada mereka. Adapun ilmu hakiki, yaitu ilmu kasab dan musyahadah dengan nur basyirah, maka bagaimanakah dia itu hijab? Dan ia adalah yang dicari terakhir. Taklid itu kadang-kadang adalah batil, maka jadilah dia penghalang seperti orang yang beriktikad tentang istiwa di atas arsy itu tetap dan tidak berpindah. Jikalau tergoliselah baginya umpamanya tentang Allah yang Maha Suci, bahwa ia itu Maha Suci dari tiap-tiap apa yang jaiz di atas makhluknya, niscaya tidak memungkinkan oleh ketaklidannya itu bahwa faham yang demikian menetap pada dirinya. Dan jika menetap pada dirinya, niscaya membawa pada kasab kedua, ketiga, dan seterusnya bersambung. Tetapi bersegeralah ia menolak yang demikian dari tulisan hatinya karena berlawanan dengan taklidnya yang batil. Dan taklid itu kadang-kadang benar, sohak dan juga dia itu pencegah dari faham dan kasyaf. Karena hak yang memberatkan makhluk untuk mempercayainya mempunyai tingkat-tingkat dan derajat-derajat, mempunyai pokok yang zahir dan isi yang batin, dan membekunya tabiat seseorang di atas yang zahir. Mencegahnya daripada sampai kepada isi mendalam yang batin. Bagaimana telah kami sebutkan dahulu mengenai perbedaan antara ilmu zahir dan ilmu batin dalam kitab kaidah-kaidah i'tiqad. Ketiga, adalah dia itu berkekalan di atas dosa atau bersifat dengan takabur atau kena percobaan pada umumnya, mematuhi dengan kecondongan pada dunia. Maka itu adalah sebab kegelapan hati dan berkaratnya. Dan itu adalah seperti najis di atas kaca, lalu mencegah jelasnya kebenaran hak daripada menampak padanya. Dan itu adalah hijab yang terbesar bagi hati. Dan dengan itulah terhijab kebanyakan orang. Manakala hawa nafsu itu sangat tebal, niscaya pengertian kalam adalah sangat terhijab. Dan manakala tipis dari hati, segala beban dunia niscaya mendekatlah kecemerlangannya pengertian padanya. Hati itu adalah seumpama kaca, dan nafsu syahwat itu seumpama karat. Segala pengertian Al-Quran adalah seumpama bentuk yang menampak pada kaca. Dan latihan bagi hati dengan melenyapkan nafsu syahwat adalah seumpama menggosok bersih bagi kaca. Dan karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila diagungkan oleh umatku akan dinar dan dirham, niscaya dicabutkan daripadanya kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, niscaya diharamkan mereka dari keberkatan wahyu. Berkata Al-Qudair, yakni diharamkan mereka dari memahami Al-Quran. Telah disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla kembali kepada pemahaman dan peringatan. Berfirman Allah Ta'ala, menjadi pemandangan dan pengajaran bagi setiap hamba yang kembali kepada Tuhan. Surat Qaf ayat 8. Berfirman Allah Azza wa Jalla, hanyalah orang yang kembali kepada Tuhan yang dapat menerima pelajaran. Surat Al-Mu'min ayat 13. Berfirman Allah Ta'ala, hanyalah orang-orang yang berakal dapat mengerti. Surat Ar-Ra'd ayat 19. Maka orang yang memilih tipuan dunia dari nikmat akhirat, maka dia tidaklah dari orang-orang yang berakal. Dan karena itulah, tiada terbuka baginya rahasia-rahasia kitab suci. Keempat, dia telah membawa tafsir yang zahir dan berkeyakinan bahwa tak ada pengertian bagi kalimat-kalimat Al-Quran selain daripada apa yang diperoleh oleh nakal, diterima oleh atau disalim dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan lain-lainnya. Dan yang dibalik dari itu adalah penafsiran dengan buah pikiran. Dan barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya, niscaya tersedialah tempat duduknya dari api neraka. Maka ini juga sebagian hijab besar. Dan akan kami terangkan pengertian penafsiran dengan buah pikiran pada bab keempat. Dan itu berlawanan dengan perkataan Ali radhiyallahu anhu, kecuali diberikan oleh Allah kepada seorang hamba akan pemahaman pada Al-Quran. Dan sesungguhnya kalau pengertian itu, yaitu yang zahir, yang dinukilkan saja, niscaya tidaklah terdapat perselisihan manusia padanya. Ketujuh, dari 10 yang disebut pada awal bab ketiga, pengkhususan, yaitu dia mengumpamakan bahwa dialah yang dimaksud dengan tiap-tiap kata yang ditujukan dalam Al-Quran. Kalau ia mendengar amar atau nahi, niscaya diumpamakannya lah bahwa dialah yang dilarang dan yang disuruh. Dan kalau dia mendengar janji nikmat, wa'ad, atau janji azab, wa'id, maka seperti itulah ia menilaikan pada dirinya. Dan kalau ia mendengar cerita atau kisah orang-orang dahulu dan nabi-nabi, Niscaya ia tahu bahwa jasa itu bukanlah yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah untuk diambil sebagai ibarat. Dan hendaklah diambilnya dari cerita yang berlapis-lapis itu akan apa yang diperlukannya. Maka tidak suatu kisah pun di dalam Al-Quran, melainkan pembawaannya bagi suatu faedah terhadap Nabi SAW dan umatnya. Karena itulah Allah berfirman, Ma nusabbitu bihi wadah, yang dapat memperteguh hati engkau. Surat Hud ayat 120. Maka hendaklah diumpamakan oleh seorang hamba bahwa Allah telah menetapkan hatinya dengan apa yang diserahkan oleh Allah padanya. Dari hal ikhwah nabi-nabi, kesabaran mereka di atas penganiayaan dan keteguhan mereka pada agama demi menunggu pertolongan Allah Ta'ala. Bagaimanakah tidak diumpamakan yang demikian? Sedang Al-Quran itu tidaklah diturunkan kepada Rasulullah SAW karena dia utusan Allah khususnya, tetapi adalah Al-Quran itu obat, petunjuk, rahmat, dan nur bagi alam seluruhnya. Dan karena itulah disuruh oleh Allah Ta'ala manusia seluruhnya mensyukuri kenikmatan kitab suci itu. Berfirman Allah Ta'ala, Wadkuru ni'matallahi alaikum wa ma'anjala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bi. Artinya, dan ingatilah nikmat Allah kepadamu dan apa yang diturunkannya kepadamu di antara kitab dan kebijaksanaan. Ia mengajari kamu dengan itu. Surat Al-Baqarah ayat 231. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu yang di dalamnya ada peringatan, pengajaran buat kamu. Tidaklah kamu perhatikan. Surat Al-Anbiya ayat 10. Berfirman Allah Ta'ala, dan kami turunkan kepada engkau pengajaran Al-Quran, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 44. Firman Allah Ta'ala, begitulah Allah membuat perumpamaan untuk pelajaran bagi manusia. Surat Muhammad ayat 3. Berfirman Allah Ta'ala, dan turutlah pimpinan yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Surat Az-Zumar ayat 55. Berfirman Allah Ta'ala, inilah keterangan yang jelas untuk manusia, pimpinan yang benar dan rahmat bagi kaum yang yakin dalam kepercayaannya. Surat Az-Zasyiyah ayat 20. Berfirman Allah Ta'ala, Al-Quran inilah keterangan-keterangan yang jelas untuk manusia, pimpinan kepada kebenaran dan pengajaran untuk orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Surat Ali Imran ayat 138. Apabila dimaksudkan dengan mengadapkan kata kitab kepada seluruh manusia, maka sesungguhnya adalah dimaksudkan kepada masing-masing orang. Maka si pembaca yang seorang itu adalah yang dimaksudkan. Apakah bedanya bagi yang seorang itu dan bagi manusia lain? Maka hendaklah ia mengumpamakan bahwa dialah yang dimaksudkan. Berfirman Allah Ta'ala, dan diwahyukan kepada Al-Quran ini supaya dengan itu aku dapat memberi ingat kepada kamu dan kepada siapa yang sampai Al-Quran padanya. Surat Al-An'am ayat 19. Berkata Muhammad bin Ka'ab Al-Qadhi, barang siapa sampai kepadanya Al-Quran, maka seolah-olah Allah Ta'ala telah berkalam dengan dia. Apabila telah diumpamakan yang demikian, niscaya tidak diperbuatnya pelajaran Al-Quran itu sebagai pekerjaannya, tetapi dibacanya Al-Quran itu seperti seorang hamba membaca surat tuannya yang dituliskan kepadanya untuk diperhatikannya dan dilaksanakannya menurut yang dikehendaki surat itu. Karena itulah berkata sebagian ulama, Al-Quran itu adalah risalah-risalah atau surat-surat yang datang pada kita dari pihak Tuhan kita Azza wa Jalla dengan segala janjinya yang kita tadabburkan di dalam sholat. Kita tegak berdiri di atas risalah-risalah itu pada tempat-tempat kesepian di dalam khilwah, dan kita laksanakannya pada perbuatan taat dan sunnah yang dituruti. Bertanya Malik bin Dinar, apakah yang ditanamkan Al-Quran dalam hatimu, wahai ahli Al-Quran? Sesungguhnya Al-Quran itu adalah musim bunga bagi orang mukmin, sebagaimana hujan rintik-rintik adalah musim bunga bagi bumi. Berkata Qatadah, tiada duduk seseorang dengan Al-Quran ini, melainkan ia bangun daripadanya dengan ada tambahan atau kekurangan. Berfirman Allah Ta'ala, wa shifa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasyara. Artinya, dia itu menjadi obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman, dan itu tiada akan menambah pada orang-orang yang bersalah selain dari kerugian saja. Surat Al-Isra ayat 82. Kedelapan, pembekasan, yaitu membekas pada hatinya dengan berbagai macam bekas, menurut bermacam-macam ayat yang dibacanya. Maka adalah hal keadaannya menurut masing-masing paham yang ada baginya. Dan terdapatlah hatinya bersifat dengan kedudukan, ketakutan, keharapan, dan lainnya. Manakala ma'rifahnya telah sempurna, niscaya adalah ketakutan menjadi keadaannya yang tertanya pada hatinya. Sesungguhnya penyempitan adalah biasa terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak terlihat penyebutan ampunan dan rahmat melainkan disertai dengan syarat-syarat yang sukar bagi seorang yang tahu untuk memperolehnya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa inni laghfarun, dan sesungguhnya aku maha pengampun. Surat Thaha ayat 82. Kemudian diikutkannya yang demikian itu dengan empat syarat. Yang artinya, bagi orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan perbuatan baik, kemudian ia mengikuti jalan yang benar. Dan firman-Nya, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Selain orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik dan mewasiatkan, memesankan satu sama lain dengan kebenaran dan mewasiatkan satu sama lain supaya bersabar. Surat Al-Asr ayat 1, 2, 3. Disebutkan di situ empat syarat, yang dimana diringkaskan pada disebutkan satu syarat saja yang melengkapkan syarat jami. Lalu Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain atau berbuat itu. Jadi berbuat kebaikan kepada orang lain atau berbuat ihsan itu meratai seluruhnya. Dan begitulah orang yang membuka halaman Al-Quran dari permulaannya sampai kepada penghabisannya, dan orang yang memahami demikian. Maka layaklah kiranya bahwa keadaan itu bersifat dengan ketakutan dan kedukaan. Karena itulah berkata Al-Hasan, demi Allah, tidaklah pada hari ini seorang hamba yang membaca Al-Quran yang diimaninya, melainkan banyaklah kedukaannya, sedikitlah kegembiraannya, banyaklah tangisnya, sedikitlah ketawanya, banyaklah pekerjaan dan perbuatannya, sedikitlah istirahat dan perbuatannya yang sia-sia.